Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin ila yaumitin amma ba'd. Subhanallah rahimani Allah wa ayakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajari kitab Fathul Qorib al-Mujib, Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Kita di pertemuan ke-33. Masih di kitab Usholah. Di rukun-rukun sholat. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang rukun-rukun sholat, melanjutkan yang pertemuan kemarin, yaitu membaca surat Al-Fatihah, kemudian rukuk. Ya, sudah disebutkan minimal rukuk seperti apa, kemudian yang sempurna seperti apa. Kemudian tumaninah ketika ruku, kemudian i'tidal, kemudian tumaninah ketika i'tidal. Kita lanjutkan rukun ke-9. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa tasi'u as-sujudu marotaini fi kulli rak'atin. Wa aqalluhu mubasharatu ba'di jabhatil musalli mawdi'a sujudihi minal ardi aw wairiha. Rukun yang ke-9 yaitu sujud. Ya, sujud adalah meletakkan jabhah, ya, kening atau dahi di tempat sholat, di tanah atau yang semisalnya. Ya, dan ini ketika sujud, sebagaimana rukuk, ya, juga tidak boleh dia gerakannya tersebut, ya, tidak boleh dimaksudkan untuk yang lainnya. Maksudnya seperti apa? Tidak boleh dimaksudkan untuk selain sujud. Misalnya seseorang dia seperti terjatuh atau melihat sesuatu, kemudian dia melakukan gerakan seperti sujud. Nah, ini bukan dimaksudkan untuk sujud berarti. Maka ini tidak boleh. Maka harus gerakan sujud itu memang dimaksudkan untuk sujud. Misalnya dia jatuh dari itidal, jatuh, kemudian sekalian sujud, ya, maka dia wajib untuk kembali berdiri, ya, kemudian nanti sujud, mengulangi sujudnya. Kemudian disyaratkan untuk sujud itu bagian yang area bawah, ya, area bawah. Badan itu kan ada yang area bawah, ada yang area atas. Badan area bawah itu harus diangkat. Yaitu area bawah itu sekitar apa? Pantat dan sekitarnya, ya. Harus diangkat ke atas. Nah, kemudian yang bagian atas sebaliknya, posisi di bawah. Bagian atas yaitu pundak, kepala. Nah, ini harus posisinya seperti itu, sebagaimana yang ma'ruf sudah kita ketahui. Sehingga tidak boleh misalnya area atas kemudian lebih tinggi misalnya. Jadi area atas yaitu pundak dan kepala harus dia lebih rendah dari yang area bawah yaitu perut atau pantat dan sekitarnya. Maka jika nanti dia misalnya sujud tidak sesuai dengan tata cara ini, ya, misalnya di kendaraan atau di kapal dan yang lainnya, maka dia sholat semampunya, artinya dengan tata cara sujud yang tidak benar, kemudian nanti dia mengulang sholatnya. Kecuali dia memang punya sakit yang tidak memungkinkan untuk sujud dengan cara seperti itu. Ya, sujud berapa kali? Marota ini 2 kali, fikuli rokatin untuk setiap rokaatnya. Ya, walaupun sujudnya 2 kali, dihitung 1 rukun. Karena jenisnya itu 1. Nah, sekarang bentuk minimal sujud adalah waqaluhu bentuk minimal sujud. Bentuk-bentuk minimal sujud. Artinya minimal sah sujud itu seperti apa? Kalau rukuk kemarin sudah kita bahas ya. Yaitu mubasyaratu ba'di jabhatil musalli. Mubasyaratu ba'di jabhatil musalli maudi'a sujudi. Jadi sebagian jabhah dari orang sholat itu harus apa? Ditempelkan ke tempat sujud berupa tanah atau yang lainnya. Maka jabhah ini juga wajib harus wajib dibuka. Nah, terus disingkap, tidak boleh ditutup. Jadi anggota sujud ada jabhah plus hidung, ya. Kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, kemudian 2 ujung-ujung kaki atau jari-jari kaki. Nah, jumlah yang 7 ini, ya, untuk jabhah ini wajib dibuka, ya. Kalau untuk kedua tangan, 2 telapak tangan ini sunnah dibuka, berarti boleh ditutup, misalnya pakai kaos tangan. Demikian pula kaki. Jadi kalau untuk tangan sama kaki, hukumnya membuka sunnah. Kalau jabhah wajib. Adapun kedua lutut, maka makruh dibuka, ya. Makruh dibuka. Nah, justru makruh dibuka, ya. Kalau tadi tangan dan kaki, ya, telap jari-jari kaki, dia sunnah dibuka. Kalau lutut malah justru makruh dibuka. Yang selain wajib ditutup untuk menyempurnakan penutup aurat yang harus ditutup. Sehingga konsekuensi dari harus dibukanya jabhah, ya. Nah, sebelumnya kita sebutkan bahasanya jabhah itu di bagian tengah, ya. Kan ada yang namanya jabinun, ya. Ini disebutkan. Ya, tadi kan pensyarah menyebutkan ba'di jabhah. Nah, jabhah itu, ya, coba kita lihat di video, ya. Ya, jabhah di sini, ya, jabhah. Nah, di sini kanan sama kiri ada 2 nama jabin. Nah, sini ini namanya jabin. Nah, ini jabah yang tengah. Ya, ini tidak boleh tertutup semuanya. Ya. Ya. Nah, harus paling enggak ada jabah yang terbuka, ya. Maka di sini disebutkan ba'di jabhati. Ya, sebagiannya harus terbuka. Harus menempel pada tempat sujud. Kalau tertutup semuanya, tidak boleh apa? Semuanya tertutup, ya. Kalau tertutup sebagian berarti masih boleh, ya. Kalau semuanya tertutup, tidak boleh. Sehingga dia misalnya memakai sorban, kemudian tadi area tadi tertutup semuanya. Maka nanti tidak sah sujudnya. Misalnya di keningnya tersebut ditempeli kertas, ya kertasnya menutupi apa jabah semuanya. Ini tidak bisa, tidak sah. Atau dia sujud di atas yaitu pakaian yang bersambung dengannya. Nah, dia pakaian tersebut ikut gerak. Ya, ini juga tidak boleh. Ya. Tadi yang disebut jabah tadi sudah kita tunjukkan itu di tengah. Kalau samping kanan kiri ini namanya jabin. Maka setiap orang punya dua jabin. Jadi harus jabah, tidak mencukupi kalau hanya jabin saja. Jadi disunahkan nanti jabah plus jabin. Kemudian untuk lutut bagaimana? Wajib meletakkan sebagian dari lutut dan sebagian telapak tangan, ya. Kemudian sebagian jari-jari kaki. Itu. Kewajibannya adalah itu. Jadi sebagian semua ya. Sebagian jabhah. Tadi jabhah sebagian boleh. Kemudian sebagian lutut. Sebagian telapak tangan. Sebagian telapak kaki atau jari-jari kaki. Karena sebagian, sehingga kalau sebagian tertutup berarti tidak mengapa. Wa akmaluhu tadi nilai bentuk minimalnya. Wa akmaluhu kalau yang sempurna an yukabira li hawiyihi li sujudi bila raf'i yadaihi. Karena yang bentuk sempurna yaitu dengan bertakbir, ya. Bertakbir ketika akan sujud, ketika turun untuk sujud. Dan takbir ini dimulai sejak dia ingin turun, sejak turun, awal turun, kemudian dia pertahankan takbir tersebut sampai dia sujud. Paham ya maksudnya? Misalnya dari iktidal, dia mau sujud kan. Kemudian ketika mau sujud itu dia bertakbir Allah sampai sujud, Hu Akbar. Nah itu berakhir di situ. Ya, coba kita lihat dengan tangan seperti biasanya. Ya, misalnya ini i'tidal berdiri. Ya. Kita mau apa? Sujud. Ya, ketika gini sudah mau turun, nah kita mulai takbir Allahu Akbar. Nah, sampai sujud. Bukan kemudian misalnya di sini ketika berdiri Allahu Akbar dia belum gerak. Ya, tidak seperti itu. Bukan pula takbirnya ketika sudah sujud. Misalnya gerak dulu sampai sujud, Allahu Akbar. Ini nanti namanya bacaan takbir dalam sujud. Adalah ini takbir intiqal, superpindahan. Sehingga pas gerakannya ini dari berdiri, bergerak, menuju sujud, ini kan gerakannya. Nah, pas gerakannya ini diisi dengan takbir. Maka namanya juga takbir intiqal. Ya, bila rafi yatahi dia tidak mengangkat tangannya ketika i'tidal menuju sujud. Wa yadhu'a tsumma wa yadhu'a rukbataihi tsumma yatahi tsumma jabhatahu wa anfahu. Ya, tata cara sujudnya meletakkan kedua lutut terlebih dahulu baru kedua tangan. Ini sudah ma'ruf ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tangan dulu atau lutut dulu. Nah, di sini sebutkan lutut terlebih dahulu. Setelah itu berarti apa tadi? Lutut, kemudian tangan, baru jabhah wa anfahu. Jadi kalau di sini kan bareng ya, pakainya wawu. Kalau tadi kan suma. Kalau untuk jabhah dan hidung ya, anfun hidung itu berbarengan. Adapun menempelkan hidung di atas tempat sujud ini hukumnya sunnah ya, bukan bukan kewajiban dalam sujud, hukumnya sunnah. Jadi yang teranggap kewajiban adalah menempelkan jabhah tadi. Ya. Tapi lebih bagus kalau hidung juga ditempelkan. Jika tidak ditempelkan maka sujudnya tetap sah. Rukun yang berikutnya wal ashiru at-tumaninatu fihi. Ai fi sujudi. Yaitu tumaninah di dalam sujud. Saat sujud. Bihaitsu yanalu maudi'a sujudihi siqlu ra'sihi. Ya. Untuk tumakninah sujud ini sama definisinya dengan sebelumnya, yaitu apa? Sukunun ba'da harokah. Tenang, diam setelah gerakan. Nah, adapun perkataan syarih bahasanya bihaitsu yanalu ini bukan untuk definisi tumakninahnya ya. Ini adalah gambaran untuk tata cara meletakkan jabhah. Ya, seolah-olah pensyarah itu mengatakan ini wajib untuk tahammul dalam meletakkan jabhah. Jadi jabhah diletakkan di tempat sujud harus ada tahammul, harus ada pembebanan. Ya. Bukan hanya persentuhan ya. Nah, persentuhan itu cuman bersentuh. Kalau pembebanan itu yang dibebani merasakan berat. Nah, gitu. Nah, ketika ini syarat salah satu syarat untuk sujud tata caranya itu ada pembebanan jabah kepala. Kepala itu dibebankan pada tempat sujud. Bukan hanya disentuhkan ya. Ya, bagaimana itu maksudnya? Kata beliau bihaitsu yanalu maudi'a sujudihi siklu ra'sihi. Maka tempat sujud menerima beratnya kepala. Kalau disentuhkan berarti tidak menerima beratnya kepala. Tidak terbebani. Hanya apa? Disentuhkan saja. Maka wala yakfi imsasu ra'sihi maudi'a sujudihi. Maka tidak cukup. Kalau hanya persentuhan saja antara kepala dari jabah tadi di tempat sujud. Karena tidak ada tahammul, jadi harus ada tahammul. Jadi kalau untuk sujud ini di samping tumaninah juga tata cara khususnya ada harus ada tahammul. Ya, ada pembebanan. Nah, kalau meskipun ada tumaninah, kalau tidak ada tahammul ini belum mencukupi. Yani yang tahammul itu yang apa? Jabhah saja. Yang harus ada tahammul yang jabhah. Ya, wala yakfi tidak cukup untuk imsah surat sihi maudi'a sujudihi. Tidak cukup, hanya bersentuhan saja antara kepala tadi jabhah di tempat sujud bal, kan tapi harus yatahamalu. Yatahamalu ada pembebanan bihaitsu law kana tahtahu kutnun, di mana jika seandainya di bawahnya itu ada kuten kapas, masalan lan kabasa, maka akan terbebani. Wa zahara asaruhu ala yadin law furidat tahtahu. Nah, maksudnya bagaimana ini? Jadi misalnya jabah diletakkan di kapas, kemudian di bawahnya ada tangan, maka maksudnya tangan ini ala itu di sini maksudnya adalah li. Ala yadin maksudnya li yadin. Jadi ada tangan nanti terasa terbebani, ya. Terasa apa? Terbebani. Ya, terasa berat. Jadi tangan, ya misalnya tangan kita itu diletakkan di bawah kapas, kemudian di situ diberi apa? Kepala diletakkan di situ, nanti tangan itu akan terasa berat. Nah, kemudian kapasnya tapi apa? Inkibas, ya. Jadi ini hanya untuk penggambaran bahasanya, intinya tempat sujud itu terkena beban. Terkena apa? Beban kepala. Walhadi asyara ke-11 al-julusu baina sajadataini. Bikuli rok'atin sawa unsolla ko iman au mutoji'an. Yang ke-11, duduk di antara dua sujud setiap rokaat. Sama saja apakah dia sholatnya dengan berdiri atau sholatnya dengan berbaring miring. Mutoji' ini berbaring miring, ya. Bukan terlentang. Dan duduk di antara sujud juga tidak boleh dimaksudkan untuk lain. Jadi gambarannya tadi adalah ketika sujud, dia memang bangkit untuk duduk, memang niatnya bangkit, bukan niatnya yang lain. Biasa digambarkan dia kaget, misalnya ada hewan gitu kan, ada ulat, ada apa hewan, kemudian dia langsung bangkit untuk sujud, duduk setelah sujud. Nah, ini tidak dimaksudkan untuk duduk, maka ini tidak mencukupi. Jadi dia ketika duduk di antara dua sujud, nah dari sujud kemudian duduk itu memang diniatkan, dimaksudkan untuk duduk. Nah, ini disebutkan bahasanya duduk di antara dua sujud itu berlaku bagi orang yang sholatnya berdiri ataupun mutajik ataupun tidur berbaring. Ya, alasannya karena orang yang sholat berbaring juga wajib untuk duduk. Ya. Duduk untuk apa? Ya untuk sujud dulu kan. Untuk sujud itu, jadi orang yang berbaring, sujudnya kalau dia, ini tentunya kalau dia mampu untuk apa? Duduk ya. Untuk sujud. Dia kemarin sudah kita sebutkan bahasanya sholat nafilah bisa dengan berbaring ya. Sudah kita sebutkan ya. Bisa dengan berbaring, tapi tidak boleh dengan terlentang. Ya. Berbaring miring boleh. Nah, ketika berbaring miring ini, maka kalau sujud bagaimana? Harus dia sujud. Nah, untuk sujud bagaimana? Dia harus duduk dulu kan. Dari berbaring miring, dia duduk dulu untuk apa? Untuk sujud. Nah, setelah sujud dia duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Nah, seperti itu. Jadi apa? Sehingga dia wajib untuk apa? Duduk. Duduk di antara sujud, ya. Ini juga berlaku bagi orang sholat dengan berbaring. Waqaluhu sukunun ba'da harokati a'udhaihi. Yaitu minimal, bentuk minimal duduk di antara dua sujud adalah yaitu tumaninah tadi apa? Tenang, diam setelah bergerak anggota badannya. Sebagaimana definisi-definisi sebelumnya. Wa'akmaluhu, dan nilai yang sempurna, bentuk sempurnanya az-ziyadatu ala zalika, yaitu tambahan dari nilai minimal tadi. Ada tambahan dari minimal tadi, ditambah apa? Ditambah dengan bidu'ai, dengan berdoa al-waridi fihi, yang ada keterangannya di dalam dalil mengenai doa tersebut. Itu Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada yang menambahkan wa'fu'anni. Dan karena duduk di antara dua sujud ini termasuk pendek, ya, maka dia tidak boleh diperpanjang sehingga mencapai seperti minimal tasyahud. Nah, kalau dia memperpanjang rukun ini sehingga mencapai minimal tasyahud panjangnya, maka sholatnya batal. Karena termasuk rukun yang apa? Pendek. Demikian pula i'tidal. Nah, tidak boleh dia memperpanjang untuk doanya sampai seukuran Al-Fatihah, seukuran berdiri. Allahu a'lam bishawab. Walau lam yajlis baina sajdataini bal sara ila julusi aqraba, maka lam yasihha, tidak sah. Seandainya dia tidak melakukan sujud, tidak melakukan duduk di antara dua sujud. Nah, kok tidak melakukan, bagaimana? Ya, dia sebenarnya berniat melakukan, tapi soro ilal julusi aqraba, maka dia lebih dekat kepada julus, maka tidak, media tidak sah. Belum sampai, artinya belum sampai apa? Belum sampai duduk dengan sempurna. Jadi gambarannya adalah ada posisi sujud, ada posisi duduk di antara sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, posisi duduk di antara dua sujud ini dia kita sebut tegak, ya, duduk tegak. Nah, ini dia melakukan duduknya belum tegak, ya, belum sampai tegak. Tapi soro ilal julusi aqraba. Posisinya ini antara dibandingkan dengan kesujud, dengan keduduk, ini lebih dekat keduduk, gitu loh. Lebih dekat keduduk. Nah, ini berarti dikatakan lam yajlis, belum duduk, ya, tidak sah. Jadi kan ada keadaan, jadi kita ulangi lagi, duduk tegak dan keadaan sujud. Nah, di antara sujud, di antara posisi sujud dan posisi duduk tegak itu ada pertengahan posisi kan gitu ya. Ya, kemarin sebagaimana kita jelaskan waktu apa pembahasan tentang rukuk ya, kalau nggak salah atau berdiri itu kan di situ ada area atau apa posisi posisi duduk tegak, posisi sujud. Nah, di tengah-tengah ada posisi antara sujud dan duduk. Nah, itu posisi tengah-tengah. Ada posisi dia lebih dekat ke sujud, ada posisi dia lebih dekat ke duduk. Ya. Coba pakai tangan lagi ya. Nggak bisa membantu. Nah, ini misalnya duduk tegak, ya kemudian sujud seperti ini. Nah, pertengahannya kan gini misalnya. Ini duduk, duduk tegak, ini sujud. Pertengahannya di sini. Nah, kalau dia agak naik ke sini, ya naik ke sini lebih dekat ke duduk tegak daripada ke sujud, ini masih belum dikatakan lam yajlis. Nah, lebih-lebih lagi kalau dia berdi pertengahan, posisi pertengahan antara duduk dan sujud, ini pertengahan maka tidak dikatakan belum dikatakan duduk, apalagi lebih dekat ke sujud. Nah, itu lebih-lebih lagi. Karena di sini sebutkan lebih dekat ke duduk aja masih belum dikatakan duduk, ya. Apalagi dia di pertengahan itu atau lebih dekat ke sujudnya. Karena harus istilahnya harus istiwa, harus tegak. Harus apa? Istiwa. Wasani asyar atumaknina tufihi, yaitu tumakninah di ai al julusi baina sajadataini. Tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Wasalisa asyar ke-13 al-julusu al-akhiru, duduk terakhir, duduk tasawuf akhir. Ay alazi yakubhu as-salamu, duduk yang yakubhu setelahnya adalah salam. Ya. Ini duduk yang terakhir. Yang dimaksud dengan duduk terakhir adalah yang tadi sebutkan oleh Sarah, setelahnya salam. Warabi'a asyara, yang ke-14 atasyahudu fihi, ay al-julusi al-akhiri. Kemudian yang ke-14 tasyahud. Tasyahud ini bacaannya maksudnya. Disebut tasyahud itu adalah bacaannya. Kalau tadi al-julus al-akhir, duduk tasyahudnya. Jadi dihitung sendiri. Duduk tasyahud akhir itu rukun sendiri. Bacaan tasyahud rukun sendiri. Gitu. Kemudian di antara syarat tasyahud, ya, bacaannya itu harus pertama, ya di antaranya, bisa didengar oleh dirinya sendiri. Sehingga tidak boleh cuma di batin. Sebagaimana bacaan-bacaan yang lain, kalau di dalam hati ya tidak teranggap. Harus ada, terus terlafadkan. Ya minimal, yaitu maksudnya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Kemudian muwalah, harus berkesinambungan. Tidak boleh terputus. Kemudian juga membacanya ketika duduk. Ya. Kemudian memakai bahasa Arab bagi yang mampu. Kemudian memperhatikan hurufnya, kata-katanya, tasdid. Ini harus diperhatikan. Kemudian wa aqalu tasyahudi, bacaan minimal tasyahud ya. Ya attahiyatu lillah. Jadi tadi tasdidnya harus disebutkan ya. Attahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini minimalnya. Yang mubarakatu ini berarti tambahan. As-salawatu juga. Al-mubarakatu, as-salawatu, wa-salawatu, wa-taibat. Ya. Ini tambahan kesempurnaan. Itu enggak dibaca, tidak mengapa. Ini minimalnya seperti ini. Kalau tambah at-tahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Nah, ini lebih bagus. Tapi kalau al-mubarakat, as-sholawat, at-thayyibat ini dihilangkan masih sah. Jadi langsung at-tahiyatul lillah. Kemudian salamun ini dihilangkan alif lamnya bisa. Tidak pakai alif lam, tidak assalamu alaika, tapi salamun alaika. Salamun alaina juga sama. Kalau pakai alif lam lebih sempurna. Kalau tidak, tidak mengapa. Wal khamisa asyara, yang ke-15, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, membaca salawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, yaitu fi tasahud ay al-julus al-akhir ba'dal faraghi minat tasahud, membaca salawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyelesaikan bacaan tasahud. Ini rukun ya. Salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam rukun. Ya, dikerjakan setelah membaca tasyahud. Maka ini harus urut, tasyahud dulu baru salawat. Misal salawat dulu baru tasyahud, maka tidak bisa. Wa qalu salati wa aqallu salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu minimalnya gitu aja sudah sah ya. Ya, kalau maksimalnya atau sempurnanya minimal kemudian sempurnanya. Ya, sempurnanya pakai sholawat Ibrahimiyah. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Atau ditambahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Penambahan lafad Sayyidina ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan boleh. Ya, dalam mazhab. Karena alasannya sebagai adab. Sebagai bentuk adab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab ini didahulukan. Alasannya yang mengatakan dianjurkan itu seperti itu. Di antara dalilnya itu, ketika kita sahabat Abu Bakar ya, apa mengimami, kemudian apa datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diperintahkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjadi imam, tetapi beliau karena adab kemudian tidak mau, dan yang diperintah Nabi tetap menjadi imam, tapi karena adab ya, tetap mempersilahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Ya, insya Allah salat Ibrahimnya sudah kita hafal ya. Jadi minimalnya tadi Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimalnya, minimal sah. Wa asy'ara kalamul musannifi anna sholata 'alal al la tajibu wa huwa kadzalika bal hiya sunnatun. Ya. Perkataan musannif al-Imam Abu Syuja rahimahullahu taala mengisyaratkan bahasanya sholawat kepada al-al pada keluarga Nabi hukumnya di sini tidak wajib ya, bukan rukun. Wa huwa kadzalik, dan memang demikian. Ya memang demikian, bukan rukun tapi bal huwa sunnatun, ini sunnah saja. Sehingga di tasyahud akhir hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah sah. Tapi kalau ditambahi untuk keluarga Nabi maka itu lebih bagus. Wa ala ali Muhammad atau wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah itu lebih bagus. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad, nah itu sudah sah. Ini di tasyahud akhir ya. Karena di tasyahud awal, nah itu masuk sunnah ab'ad. Nanti kita bahas masuk kesunahan, bukan rukun. Oh ya, kemudian jadi kalau salawat kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disunahkan di tasyahud akhir. Kalau di tasyahud awal malah tidak disunahkan. Dalam mazhab seperti itu. Di tasyahud awal tidak disunahkan salawat pada keluarga Nabi. Hanya disunahkan salawat pada Nabi. Nah, nanti insya Allah kita bahas di pembahasan selanjutnya. Sehingga kesimpulannya sholat pada keluarga Nabi tidak masuk rukun. Ya, tidak masuk rukun. Adapun sholat pada Nabi masuk rukun. Yaitu ketika di duduk tasyahud akhir. Wasadisa asyara ke-16 atas limatu al-ula. Salam yang pertama. Ya. Berdasarkan hadis tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, halalnya dengan taslim salam, haramnya dengan takbir. Kalau sudah takbir masuk sholat, nah, diharamkan hal-hal yang diharamkan, kemudian menjadi boleh ketika sudah salam, salam yang pertama. Ya, salam ini ada beberapa syarat juga. Nah, sebagiannya kita sebutkan yaitu sebagaimana disebutkan pensyarah wajibu iqa'us salami halal qu'udi. Maka wajib mengucapkan salam tersebut ketika posisi duduk. Kemudian syarat yang lain yaitu dengan alif lam pada pada kata-kata salam. Sehingga tidak bisa Salamun alaikum. Salamun alaikum, ya, tidak sah. Belum mencukupi. Nah, beda dengan ketika apa? Tasyahud. Nah, itu boleh. Salamun alaika ayuhan nabi. Nah, itu boleh. Tidak ada alif lam. Kalau di salam sini, ini harus ada, itu harus apa? Ada alif lam. Kemudian harus memakai kaf khitab. Kaf khitab. Tidak cukup misalnya pakai domir goib. Misalnya, assalamu alaihi, assalamu alaihima, dan seterusnya. Jadi harus pakai khitab. Kaf ya. Assalamu alaikum. Kemudian juga disambung antara dua kata tersebut. Misalnya harusnya assalamu langsung alaikum, enggak boleh assalamu al-hasan alaikum. Nah, ini diberi jeda al-hasan gitu, tambahi kata itu, maka tidak sah. Kemudian syarat yang berikutnya, memakai mim jamak. Tadi kaf khitab, kemudian ini mim jamak. Sehingga tidak mencukupi kalau misalnya assalamu alaikum. Ya. Atau assalamu alaihi, tidak mencukupi. Harus pakai assalamu alaikum. Dan syarat-syarat yang lain ya. Tidak kita sebutkan semuanya karena terbatasan waktu. Wa aqaluhu assalamu alaikum, minimalnya assalamu alaikum marotan wahidatan. Wa akmaluhu yang sempurna assalamu alaikum warahmatullah marotaini yaminan wa simalan. Dua kali yaitu ke kanan dan ke kiri. Dan tidak sunahkan ditambahi wa barakatuh menurut pendapat muktamad. Wasabi'a asyara yang ke-17 niat niatul khuruji minas salati. Niat untuk keluar dari salat. Ini wa hadza wajhun marjuhun. Ini adalah pendapat yang marjuh dalam mazhab. Waqila ada yang mengatakan la tajibu zalika ai niatul khuruji. Nah, tidak ada kewajiban. Sehingga ini para fuqaha Syafi'iyah tidak memasukkan ke dalam rukun ya. Niat khuruj ini bukan rukun. Ini kalau Imam Abu Suja ini memasukkan rukun, ini maksudnya ya dia dibarengkan dengan salam pertama. Dengan salam pertama itu dia niat untuk keluar dari salat. Tapi ini pendapat yang marjuh dalam mazhab. Ya, hukumnya tidak wajib, akan tapi hanya disunahkan. Waqilala yajibu zalika ainiyatul khuruji wa hadzal wajhu wal asah. Mendapatnya yang lebih lebih tepat, lebih kuat dalam mazhab. Ini tidak bukan merupakan kewajiban ya. Wasa mina asyara yang terakhir ke-18 tartibul arkani urut dalam mengerjakan rukun-rukun salat. Urut dalam mengerjakan rukun-rukun salat hatta baina tasyahudi al-akhiri was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Sampai pun urut dalam pengerjaan tasyahud akhir yaitu membaca tasyahud akhir bacaannya dan sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat tasyahud akhir. Jadi itu harus surut, artinya bacaan tasyahud akhir dulu baru sholawat pada Nabi. Wa yustasna minhu dikecualikan dari keharusan untuk urut, ya, untuk tertib urut adalah wujubu muqaranatin niyati li takbiratil ihrami, wajibnya untuk wajibnya untuk membarengkan antara niat dengan takbiratul ihram, harus berbarengan. Wa muqaranatil julusil akhiri litasyahudi, juga apa? Berbarengannya duduk tasyahud akhir dengan bacaan tasyahud akhir. Wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, juga duduk tasyahud akhir tadi bareng dengan sholawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan tadi disyaratkan harus urut. Nah, ada yang dikecualikan, yaitu yang pertama niat. Niat dengan takbiratul ihram, ini nggak bisa urut, karena harus bareng. Jadi bareng itu bukan urut, maksudnya seperti itu. Nah, ini nggak urut nih, karena ini bareng, bersamaan. Ini pengecualian. Nah, niat dengan takbiratul ihram, ini nggak urut, karena dia bareng. Ini pengecualian. Yustasna tadi mengecualikan itu. Kemudian antara duduk tasyahud akhir dengan bacaannya, ini kan juga nggak bisa urut. Ya duduk, berlangsung duduk, ya tasyahud akhir dibaca, posisi masih duduk. Ya ini dia beriringan, ya bukan urut. Demikian pula sholat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud akhir ini beriringan dengan duduknya pula. Ini pengecualian. Ya ada waktunya. Masih. Ya, kita lanjutkan karena waktunya masih cukup. Ini berarti sudah selesai rukun-rukunnya dan itu hendaknya kita hafal, ya. Sehingga kita tahu ya nanti maksudnya ini sholatnya sudah sah atau belum. Karena sah tidaknya sholat tergantung pada rukun, ya. Sehingga kalau yang bukan rukun tadi berarti jika ditinggalkan tetap sah sholatnya. Jadi kita hafal jumlahnya 18, tapi kemarin sudah pernah kita sampaikan ya. Ini kalau tumaninanya tidak dihitung, jadinya dikurangi 4. Ya karena tumaninah itu disebutkan ketika iktidal, ketika rukuk, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud. Ada 4 gerakan dalam sholat yang di situ disyaratkan tumaninah. Sehingga 18 dikurangi 4, berarti 14. Kemudian ada satu pendapat yang lemah dalam mazhab, itu tidak dimasukkan ke dalam rukun, yaitu tadi apa? Niat keluar sholat. Niat untuk keluar sholat. Ini tidak, berarti 14 kurangi 1, 13. Ini yang masyhur, jumlah rukunnya 13. Kalau mau menambahkan 1, yaitu tumakninah, yaitu disebutkan tumakninah pada rukun sholat, maka ini 14. Tapi kalau tumaninah nggak disebutkan, karena itu sudah otomatis dia menjadi satu keadaan yang diharuskan dalam rukun sholat, maka tidak dihitung, berarti 13. Allahu a'lam bishawab. Dan disebutkan tumaninah itu pada 4 tadi, ya, yaitu rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, yang lainnya bagaimana kok disebutkan ketika berdiri, ketika tasyahud? Kenapa enggak disebutkan? Ya karena ketika berdiri dan tasyahud itu sudah ada bacaannya yang wajib dibaca. Sehingga otomatis apa? Otomatis ada sukun ba'dal harokah, ya. Nah, enggak mungkin enggak ada sukun di situ. Ya, berbeda dengan gerakan iktidal, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, bacaan-bacaan pada gerakan tersebut hukumnya sunnah, ya kan? Sunnah hai'ah. Enggak dibaca sholatnya sah. Cuman rukuk saja, gerakan rukuk, enggak baca apa-apa, sah sholatnya. Iktidal enggak baca apa-apa, sah sholatnya. Ya tentunya pahalanya kurang ya. Ini kalau kita bicara afdholiyah ya beda lagi. Ini kita bicara sah dan tidaknya. Karena tidak ada bacaan ini, ya, berarti dia bisa jadi akan melakukan gerakan yang cepat, ya, sehingga nanti menjadikan tidak tumakninah. Kita disyaratkan tumakninah. Dengan kata lain, gampangnya dikatakan iktidal, tapi harus tumakninah. Nah seperti itu. Berdiri, nah, berdiri kan ada bacaan al-fatihah, ya pasti tumakninah. Enggak usah disebutkan, pasti itu otomatis tumakninah. Tapi kalau yang empat ini, karena bacaannya itu enggak wajib, bukan rukun, maka disebut disarankan tumakninah. Jadi gampangnya, ya bolehlah rukuk itu enggak baca tasbih, tapi ingat harus tumakninah. Nah, begitu maksudnya. Seperti itu. Sehingga kalau kita sudah biasa baca bacaannya, zikirnya tasbih, kemudian bacaan duduk di antara dua sujud dan itidal dengan bacaan yang standar. Nah, ini insya Allah sudah tumakninah ya itu, karena tumakninah ada yang mendefinisikan satu kali apa? Tasbih. Kali tasbih sudah tumakninah. Kalau tasahud, ya tasahud sudah ada bacaannya. Ya. Ya pasti tumakninah di situ, pasti ada sukun ba'dal harokah. Kemudian wasolatu sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Wasolatu sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Dan sunah-sunah sholat sebelum mulai sholat. Qabla dukhul, sebelum masuk, sebelum mulai sholat. Syai'ani ada dua. Telah menyebutkan rukun, sekarang membahas tentang sunahnya. Dan sunah yang disebutkan adalah sunah sebelum sholat dimulai. Yang pertama al-azanu azan. Azan. Azan ini dia juga disunahkan bagi orang sholat sendirian. Sehingga bagi seorang yang sholat sendirian menjadi sunnah ain. Karena azan ini sunnah kifayah. Kalau dia sholat sendiri menjadi sunnah ain. Dia disunahkan untuk azan meskipun sholat sendiri, meskipun dia mendengar azan dari yang lainnya. Dengan syarat azan yang dia dengar bukan azan yang azan terdekat baginya yang menyeru di daerah tersebut. Kalau dia sudah mendengar. Ya, kita tutup dengan syarat azan ya. Di antara syarat azan adalah yang satu, pertama adalah Islam. Islam, kemudian tamyiz. Maka kalau enggak tamyiz, enggak sah, enggak teranggap. Kemudian at-tartib, urut. Bacaan-bacaannya tadi azan, urut. Kemudian mualah berkesinambungan. Sehingga dia tidak boleh misalnya diselingi dengan yang lainnya. Di tengah-tengah azan kemudian diselingi dengan kata-kata yang lain, dia sambil apa terlebih dahulu kemudian dilanjutkan, ini namanya enggak mualah. Kemudian untuk penegakan sholat berjamaah, dia azan dijaharkan. Ya, sehingga paling tidak ada yang mendengar, orang lain yang bisa mendengar suaranya. Kemudian sudah masuk waktunya, kecuali azan subuh, azan pertama. Kemudian kesunahannya, ya cukup ya, nanti kesunahan untuk pertemuan selanjutnya. Apakah salam ke kiri juga termasuk rukun sholat? Tidak termasuk ya, tadi salam pertama. Yang salam kedua, sudah tidak termasuk. Artinya itu hanya sunnah hukumnya. Sehingga kalau dia batal setelah salam pertama, sholatnya sah. Sehingga ketika dia sudah selesai dari salam pertama, sudah keluar ya dari sholat. Tapi disunahkan untuk salam kedua. Walaupun sudah keluar dari sholat. Sholat di atas kasur. Dan tempat yang empuk di mana jabhah tidak terasa ada tekanan sedikit. Ya intinya ada tekanan ya. Entah itu sholatnya di tempat yang seperti apa. Intinya tempat yang di situ diletakkan kepala, maka itu terkena beban. Ya, berarti itu bisa dilakukan dengan perbuatan, tergantung orang yang sholatnya bagaimana. Meskipun tempatnya tidak empuk, ya kalau dia apa hanya menyentuhkan saja juga tidak belum bisa. Kalau hanya terbersentuhan saja tidak mencukupi. Dianjurkan sayyidina dalam bersolat ya. Dalam mazhab dianjurkan. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah. Ya sama nih pertanyaannya. Masalah sayyidina. Mimba bil adab. Tadi alasannya itu. Wajib mukoronah duduk tasyahud akhir dan doa tasyahud. Bagaimana ketika duduk tasyahud akhir tidak langsung baca tasyahud tapi diam sejenak, apakah tasyahud akhir teranggap? Tadi bukan wajib mukoronah ya, tapi maksudnya dia otomatis ya dia mukoronah. Karena tadi ini kan membahas tartib. Membahas tartib itu nah, idealnya kan kalau tartib, kalau disebut tartib kan duduk dulu, duduk selesai baru baca. Nah, itu kan tartib urut. Nah, ini apa? Duduk masih duduk belum selesai dia baca tasyahud. Jadi tidak mengapa kalau diselingi seperti itu ya. Allahu a'lam. Isyarat jari telunjuk apakah juga bukan rukun? Nah, nanti kita bahas di tata cara kesunahan. Wah, ketika sholat sendirian berjamaah, namun bukan di masjid sendirian. Tadi sudah kita sebutkan, sholat sendirian tetap mengumandangkan apa azan. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya tentang azan. Bolehkah berlama-lama ketika itidal? Tadi sudah kita sebutkan, kalau itidal itu rukun pendek, seperti duduk di antara dua sujud, tidak boleh berlama-lama sampai mencapai batasan berdiri yaitu bacaan Al-Fatihah. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita pelajari. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jazakumullahu khair atas partisipasinya. Semoga bisa bermanfaat dan tetap bisa berlanjut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.